Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad. اللهن تعريفه أقسامه حكمه. Beliau memasuki pembahasan berikutnya tentang اللهن. Akan beliau terangkan definisinya, pembagiannya dan juga hukumnya. قال رحم الله تعالى ما هو اللهن. Apakah yang dimaksud dengan لهن؟ لهن secara awamun nas, bahasa mereka, maknanya adalah saut, ya, maknanya saut. Mereka berbicara adhir lahnak, maksudnya apa? Irfa' sautak. Tapi di sini beliau bahas secara istilah al-qurra. Qala al-lahnu huwal khata'u في قراءة القرآن الكريم والميل عن الصواب في التلاوة. لحن adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran Al-Karim, ya, kesalahan dalam membaca Al-Quran Al-Karim dan menyimpang dari kebenaran, melenceng, ya, menyimpang dari kebenaran ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Baik, itu makna al-lahn. Qala hal lahu aqsam. Apakah lahan memiliki pembagiannya? Qala na'am. Iya. Lahu qisman, dan lahan terbagi menjadi dua. Jaliyun wa khafiyun. Ada yang dinamakan lahnul jali, kesalahan yang atal jelas, ya. Dan juga ada lahnul khafi, kesalahan yang samar. Qala ma huwa lahnul jali? Apa yang dimaksud dengan lahnul jali? Kesalahan yang jelas, terang. Qala al-lahnul jali huwa khata'un yatra'u 'ala al-alfazi. Lahn jali, kesalahan yang jelas, yang gamblang, yang terang, adalah kesalahan yang terjadi, yatra'u ay yaqa'u, terjadi pada sisi lafaz, ya, kesalahan yang terjadi pada sisi lafaz. Fayuhillu bil qira'ati, sehingga kesalahan yang terjadi pada lafaz tersebut akan berpengaruh terhadap bacaannya. Ya, yukhil, berpengaruh terhadap bacaan. Sawa'un akhalla bil ma'na al am lam yukhilla. Baik itu pengaruhnya terhadap makna atau sama sekali tidak mempengaruhi makna. Ini khata' al-jali. Ya. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada lafaz-lafaz Al-Quran ketika membacanya, dan kesalahan ketika seorang terjatuh dalam membaca lafaz-lafaz Al-Quran ini, terkadang kesalahan tersebut berpengaruhnya kepada makna sehingga maknanya keliru, maknanya bukan makna yang dimaksud, dan terkadang apa? Tidak mempengaruhi makna. Bisa difahami? Ya. Seperti yang mempengaruhi makna. Akan beliau bawakan nanti. Perubahan harokat. Ya. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت, dia baca, ya, maka maknanya akan berubah. Aku, bukan apa, bukan anta, ya, maknanya di sini apa? Yukhil bil makna, ketika dia salah lafaz, dia salah keliru dalam harakat, maka kesalahan ini yang terjadi akan merubah makna. Tayyib. Yang tidak merubah makna seperti innallahu kana aliman hakima. Ya. Di situ apa? Harusnya dibaca innallaha. Ya, karena ada inna. Jadi dia baca innallahu. Ini tidak mempengaruhi makna. Cuma apa? Keliru salah dalam lafaz. Tayyib. Kenapa kesalahan ini yang terjadi lafaz dikatakan lahnul jadi wa yashtariku fi ma'rifatihi ulama'ul qira'ati wa ghairuhum, karena sama-sama diketahui kesalahan tersebut oleh para ulama ahli qira'ah dan yang lainnya. Ya. Orang yang belajar para masyayikh ataupun orang-orang yang belajar tentang ilmu tajwid akan tahu, oh ini salah. Ya, sehingga yang lain mengatakan apa? Lizuhurihi wa jalaihi, karena tampak dan jelasnya kesalahan tersebut. Ingda amatin nas, di sisi kebanyakan manusia, orang-orang tahu ini salah, keliru. Kalau dia bacaan amtu. Taib. Iya. Atau alhamdulillahu. Taib. Atau siratul ladzina an'amta alaihim, meskipun ada qira'ah seperti itu. Tayyib. Ini sama-sama diketahui oleh kebanyakan manusia kesalahannya, baik oleh para ulama'nya atau para talabatul ilm. Bisa difahami. Sehingga apa dikatakan jadi? Jadi itu maknanya zuhur, jelas, nampak, terang. Tayyib. Wahua, dan kesalahan yang jali ini, yang jelas dan gamblang terang, yaqa'u, terjadinya bitaghyiri harfin biharfin, diakibatkan karena merubah huruf dengan huruf. Ya. Perubahan huruf dengan huruf ini akan mempengaruhi secara makna, maknanya akan keliru. Kecuali riwayat-riwayat yang datang, ya, dengan merubah huruf, apa? Di situ ada riwayat yang sahih, maka tidak merubah makna. Tetapi kalau tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwasanya huruf tersebut tidak bisa diganti dengan huruf yang lain, maka akan merusak makna. Ya. Seperti apa? Seperti kata para ulama, merubah do atau zo dengan do. Ya. Karena ada dalam faidah yang disampaikan oleh para ulama lughah bahwasanya dha fi makani dha wal aks, dha boleh diganti dha, demikian pula dha boleh diganti dengan dha. Tayyib. Tapi yang rajih tidak. Ya. Kenapa? Karena akan merubah makna ketika dha ya, ujung lisan dengan ujung gigi, dha dengan isi lidah dengan gusi, dha ada dha dari ujung, ada dha dari pinggir lidah dan juga gusi. Ya. Dha dari ujung lidah dengan ujung gigi, dan antara dha antara pinggir lidah ini dengan gusi atas sebelah kiri atau sebelah kanan, maka keluar huruf ini. Tayyib. Maka tatkala diganti dha dengan dha, maknanya akan rusak. Seperti para ulama contohkan rusaknya makna ketika ghaidh, dha dibaca dengan ghaidh. Seharusnya apa? Seharusnya ghaidh, dha ghaidh, Tapi dia baca apa? Ghaiz. Maknanya berubah. Karena ghaiz artinya apa? Ghadab. Marah. Tetapi kalau ghaiz dengan dha artinya naqs, kurang. Sehingga apa? Merubah makna. Ya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an tidak diidghamkan ya, dha ke dalam dha. Karena masing-masing berbeda. Alladzi anqadha dhahrak. Anqadha. Qadha dengan ini, baru yang kedua dhahrak dengan dha dari ujung. Ya. Atau ayat yang lainnya, yauma ya'addu dhalimu, ya'addu dengan dha dan dhalimu dengan ini. Ya. Tidak diidghamkan dalam ayat, tidak dikatakan alladzi anqadh-dhahrak. Atau tidak dikatakan yauma ya'adz-dzalim. Tidak. Karena perbedaannya makhraj kedua ini. Baik. Ya. Jikalau dirubah maka akan merubah makna. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dha. Ya, tidak waladdha, ya dha. Ini dha yang ini. Keliru maknanya. Bisa difahami. Ya, jadi asal dalam merubah huruf dengan huruf itu bisa berpengaruh terhadap makna. Tetapi ada pula yang tidak berpengaruh terhadap makna, yaitu jikalau datang riwayat. Ya, seperti ma'ruf dalam riwayat sirat, ya, si dengan so, datang riwayat lain dengan za, zirat, datang riwayat lain pula dengan sa, sirat, ya, tapi apa? Riwayat lain. Sehingga ketika seorang membaca dengan riwayat tersebut, zirata, tetap maknanya meskipun berubah hurufnya. Atau sirata dengan sin, atau si dengan so, tidak merubah makna. Dengan catatan harus adanya riwayat yang sahih. Tayyib. Demikian pula seperti tabayyanu dengan tathabbatu, ya. Jika ada qiraah sahih baru boleh merubah huruf. Tayyib. Au harakatin bi harakatin, atau termasuk dari kesalahan yang jelas yang terang ketika seorang merubah harakat dengan harakat tadi. An'amta, dia rubah jadi an'amtu. Ini merubah makna. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Dia baca apa? Wa kallamallaha Musa takrima. Dirubah Allah yang tadinya marfu' sebagai fa'id. Dia rubah menjadi mansub. Wa kallamallaha. Maka ini merusak makna. Ya. Bahkan jika dia yakini bisa kufur. Kenapa? Karena dia menolak sifat Allah SWT al-kalam. Ya, sifat Allah SWT al-kalam itu merubah makna ketika merubah harakat dengan harakat. Tayyib. Katabdil ta'i dalan, seperti merubah huruf dengan huruf, yaitu merubah ta menjadi dal. Ya. Bitarki itbaqiha wa isti'la'iha, dengan meninggalkan itbaq dan isti'la'nya. Yang seharusnya ta memiliki sifat itbaq dan isti'la, tetapi ketika dia ganti dal, otomatis tidak memiliki sifat itbaq dan juga isti'la. Tayyib. Yaitu menyempitnya ruang antara lisan dengan langit-langit atas. Tayyib. Aw taghyiriha bita'in bita'i ma'al hamsi. atau dia merubah to menjadi ta dengan adanya hams, desisan sisa udara, ya, mengganti to dengan ta yang harusnya to qalqalah dia ganti dengan ta, tidak ada qalqalah, yang ada hams, sisa daripada udara yang keluar. Wa kataghyiri dhammati bil fathati fi kalimatil hamdu, atau dia merubah dhammah dengan fathah pada kalimat alhamdu, alhamdulillah umpamanya, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau innal hamdalillah baru di fathah karena ada inna, ya, di depannya. Tapi kalau dia baca alhamdulillah, ini khata. Jadi jelas, karena semua orang yang awam pun tahu di Al-Quran itu ditulis apa? Du, ya, dengan dhamma, sehingga dikatakan jali, karena hampir-hampir diketahui oleh seluruh manusia kesalahannya. Tuhayyum. Wahadhan na'u, maka jenis ini yaitu kesalahan yang jadi yang nampak jelas, haramun ya'thamul qari'u bifi'lihi, ketika seorang terjatuh kepadanya merubah harokat atau merubah huruf, maka hukumnya haram. Haram apa? In ta'ammad, kalau dengan sengaja, ya, jika sengaja dia merubah harokat, haram, berdosa, bahkan tadi bisa kafir. Kalau dengan adanya i'tiqad, ya, dalam firman Allah SWT wa kallamallaha Musa. Tayyib. Lakin idza kana jahlan wa nisyanan la bas, la syai' alaih. Tapi kalau dia lakukan hal itu, terjatuh pada kesalahan merubah harakat atau merubah huruf karena bodoh, ya, tidak tahu, dan juga karena lupa, ya, kan lupa terkadang kita membaca, ya, ini fathah atau dhammah, maka ketika lupa tidak berdosa, ya, keumuman ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha innallaha tajawaza li wa ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaih. Tapi ketika seorang menyengaja, ya, mengganti huruf dengan huruf ataupun harokat dengan harokat, maka ini haram, berdosa melakukannya. Tayyib. Kecuali tadi datang riwayat, ya, kecuali datang riwayat bahwasanya harokatnya seperti ini, ya, kemudian hurufnya seperti ini, itu perkaranya lain. Tayyib. Qala rahimallahu taala ma huwa al-lahnul khafi? Apa itu lahnul khafi? Itu yang samar, kesalahan yang samar, yang tersembunyi. Al-lahnul khafi huwa khata'un yatra'u 'ala al-alfadhi. Sama kesalahan yang khafi ini pun adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz. Cuma apa? Fa yukhillu bil 'urfi duna al-ma'na. Berpengaruhnya secara kebiasaan yang benar, yang sesuai dengan kaidah tajwidiyah, tidak secara makna. Ya. Adapun yang pertama yang jali, berpengaruh terhadap mawazin al-qira'ah wa lughatil arabiyyah, berpengaruh terhadap timbangan bacaan, ya, dan juga timbangan bahasa arabiyyah. Itu kesalahan yang jadi, menyelisih kaidah bacaan yang benar dan juga kaidah bahasa Arab. Adapun yang kedua yang khafi, menyelisih kaidah tajwidiyah saja, hukum-hukum tajwid. Ya. Sehingga apa? Dari segi makna tidak berubah. Karena dia apa? Salah dalam kaidah tajwidiyah saja. Seperti apa? Wa yaqa'u bi tarkil gunnah, meninggalkan gunnah. Mim dan nun yang ketika dia ditasydid harusnya memakai gunnah secara kaidah tajwid, Kemudian ketika nun sukun menghadapi waw dan ya, seharusnya memakai gunnah. Ketika nun bertemu dengan ba, seharusnya dia memakai gunnah, tapi dia tidak memakai gunnah. Maka apa? Terjatuh kepada kesalahan yang khafi, yang samar. Kenapa? Karena kesalahan ini diketahui oleh orang-orang yang sudah belajar saja, oleh para orang-orang yang telah menekuni dalam ilmu ini. Orang yang lain mengiranya benar. Iya. Tapi orang yang sudah belajar tahu ini bacaan keliru, salah. Kenapa enggak ada gunahnya? Ya. Innallaha kana aliman hakima. Ditinggalkan gunahnya yang seharusnya minimal dia panjangkan dua harokat. Innallah. Tapi dia apa? Bersegera saja. Innallaha kana aliman hakima. Di sini apa? Dia tinggalkan gunnah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Orang mengira benar, tapi apa? Ditinggalkan gunnah dalam mim, minimalnya dua harokat. Wa mimma, wa mimma, ditahan ketika membaca gunnah. Minimal dua harokat. Tayyib. Atau ketika bertemu dengan ya ataupun waw. Wa minan nasi man yaqul. Di situ gunnah. Tapi dia baca apa? Dia hilangkan gunnah yang pertama dan yang kedua. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Ya, tidak dibaca di minan dan juga di mai. Ya, secara uruf kebiasaan, maka ini menyelisihi kaidah tajwidiyah. Adapun secara makna tidak berubah maknanya. Ya, tidak berubah maknanya. Cuma apa, dia melanggar saja tadi kaidah tajwidiyah dalam pembacaan gunnah. Wa qasril maddi wa maddul qasri, atau dia terjatuh memendekkan mad atau memanjangkan yang bukan mad. Ya. Memendekkan mad yang seharusnya mad jaiz menurut Hafiz an Asim dibaca 4 sampai 5, dia baca 2. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. 2 harakat saja dia baca. Maka apa? Menyisi kaidah riwayat yang dia pelajari. Ya, karena riwayat yang dia pelajari harus apa? 4 sampai 5 harakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, dipanjangkan 4 sampai 5 harakat. Kemudian dia apa? Kurangi. Tayyib. Makanya terjatuh pada kesalahan khafi atau mad wajib. Seharusnya ketika dia berhenti dibaca 5 sampai 6. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Ya, karena dia terburu-buru atau mungkin karena dia tidak tahu, dia baca 2 harakat. Fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya, maka ini pun apa? Memendekkan mad. Tayyib. Atau memanjangkan mad. Ya. Karena biasa tilawatan mungkin ya. Atau karena biasa belajar bayati dan yang lainnya. Ya. Kurang puas. Ya, kurang panjang. Ya, sehingga dia baca panjang. Ya. Sehingga dia membaca panjang. Tayyib. Wa minna razaqnahum yunfiqun. Upamanya, ya. Tambah lagi terus. Sampai apa? Sepanjang-panjangnya. Maka ini apa? Memanjangkan yang bukan mad di situ. Tayyib. Atau yang seharusnya dibaca 2 harokat. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Orang yang dengarnya manggut-manggut, ya, enak aku gini ya. Tapi apa yang sudah belajar ini kesalahan. Ya, seharusnya dua harokat dia baca apa? Panjang. Tayib. Ya, yang dengar mau masya Allah katanya. Seperti benar. Tayib. Wahakadha fi baqiyati ahkami tajwid dan yang lainnya dalam hukum-hukum tajwid. Jikalau ditinggalkan maka apa? Terjatuh pada kesalahan yang samar. Walahnul khafi makruh indal qurra dan hukumnya makruh di sisi para ulama qiraah. Kenapa? Li ikhlalihi bi jawharil qiraati wa rawnaqiha. Ya. Karena berpengaruh terhadap inti bacaan dan juga keindahan bacaan. Ya. Sementara keindahan dan inti bacaan itu sesuai dengan kaidah yang ada. Tayib. Wakila yuhram dan ada yang mengatakan juga haram. Lima fihi min tadyi'il haqqi au lima fihi min tadyi'in li haqqin wa mustahaqqin. Lima fihi min tadyi'in li haqqin wa mustahaqqil Qur'anil Karim. Ya, kenapa diharamkan menurut pendapat yang lainnya? Karena di situ menyia-nyiakan, mentelantarkan hak dan mustahak Al-Qur'anul Karim. Wa tartilihi dan meninggalkan tartil alal wajhi alladhi umirna bihi fil Qur'anil Karim. Sesuai dengan cara yang kita diperintahkan untuk mentartilkan dalam membaca Al-Qur'anul Karim, fi qouli ta'ala waratilil Qur'ana tartila. Dan perbaguslah Al-Qur'an dengan sebagus-bagusnya. Wa qawlu al-Imam Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah indama su'ila an ma'na qawlillahi ta'ala. Ali radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ayat ini ketika ditanya waratil Qur'ana tartila, apa makna tartil? Beliau menjawab huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, ya, memperbagus huruf, ya, mengeluarkan sesuai dengan makhrajnya dan juga mengetahui cara waqaf, cara berhenti. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Itqan riwayat ini. Tayyib. Adapun kalimat Ali karamallahu wajah ini kalimat-kalimat yang dipakai oleh orang-orang yang gulu terhadap Ali. Ya. Karamallahu wajah atau bahkan dalam sebagian cetakan apa? Ali subhanahu wa ta'ala. Gulat Rafidhah. Mereka gulu terhadap Ali. Ya, maka yang selayaknya untuk kita katakan apa? Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Karamallahu wajhah artinya Allah SWT memuliakan beliau. Tetapi apa? Semua para sahabat Allah muliakan, bukan hanya Ali saja. Tayyib. Sehingga ini biasanya apa? Dari Ahlul Bait. Orang-orang yang mengaku Ahlul Bait di masa kini yang berlebihan dalam menyanjung Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Fahdhar ya akhil qari, maka hati-hati wahai saudaraku para pembaca, min kilal lahnain, dari terjatuh kepada dua kesalahan ini. Hati-hati. Ya, jangan terjatuh pada jali, demikian pula khafi. Al-jali wal khafi yaitu kesalahan jali dan khafi, litafuza bil ajri wa thawabi min Allahil Karim At-Tawwab, supaya engkau mendapatkan pahala dan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan juga maha penerima taubat. Dan ini dikatakan lahnul khafi karena samar, hanya diketahui oleh orang-orang yang telah belajar tentang ilmu kaidah tajwidiyah, sehingga yang lain tidak mengetahuinya, sehingga dikatakan khafi, samar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah.